sentuh orang. Aku tak ingin dirimu diambil orang. Kau pecut bibirku dengan rasa lezat. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Orang